Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, kita ucapkan selamat datang para tamu-tamu kita, para habaib, para ulama, para kiai, para sesepuh, dan juga yang menyaksikan acara ini dari streaming website www.majlisrasulullah.org dimanapun Anda berada. Dan kita ucapkan selamat datang kepada wartawan dari The Wall Street Journal, dari Surat Kabar Amerika Serikat, dari perwakilannya dari Asia Tenggara yang berkantor di Bangkok, malam hari ini hadir meliput acara ini, dan selanjutnya akan mengadakan wawancara. Semoga mereka dilimpahi kesuksesan berkumpul. Sukses. Okay. Saudara-saudariku yang dimuliakan, selanjutnya kita dengarkan penyampaian dari guru kita Fadilatul Sayyid Da'ilullah Habib Ja'far bin Muhammad Badr Abbas al-Fadl Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yujalisu man zakarah wa yuhibbu man syakarah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فوزنا وذخرنا في الدنيا والآخرة وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد نورك الساري ومددك الجاري في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد, حاضرين حاضرات وبالخصوص para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, para aparatur pemerintah, وبالخصوص الخصوص أخينا المحبوب سيد الفاضل سلالة الأفاضل الداعي إلى الله بقوله وفعله وحاله الحبيب منذر بن فؤاد بن عبد الرحمن المساوى, متعنا الله وإياكم بطول حياته ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين, آمين آمين يا رب العالمين. Begitu juga kita tak lupa untuk selalu mendoakan beliau untuk bisa seperti ini setiap malam. Girangnya kita, senangnya kita melihat guru kita dapat tampil dalam keadaan segar bugar, cerah ceria. Mudah-mudahan Allah jadikan seluruh waktu-waktu beliau untuk selalu membimbing kita dalam keadaan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, setiap malam kita dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk berzikir, bermunajat, berdoa, bersolawat, mengumandangkan sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biografinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk sekarang ini kita lebih menelaah kembali, terus membaca kembali, terus mempelajari kembali bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita tidak terbawa oleh macam-macam pengaruh dari kanan dan kiri, dari depan dan belakang, dari atas dan bawah, yang membawa kita untuk jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita alhamdulillah setiap malam dibawa dengan lantunan qasaid, lantunan suara-suara merdu membawakan salawat, lantunan syair-syair terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang gelap, hati yang mati, hati yang kering, hati yang tandus untuk disiram oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amtar rahmah, dengan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amtarul hidayah, hujan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, amtarut taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita syukuri selalu. Kayak ingatkan, kita harus selalu mengingat detik-detik kita duduk, nafas yang keluar dari setiap yang hadir, dari setiap yang dakir, dari setiap yang sakir di dalam majlis seperti ini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hitungan, Allah punya balasan, Allah punya pahala yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak diperlihatkan langsung untuk kita, tapi yang disimpan itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa ardhah tentang bagaimana senangnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mencari satu helai rambut Rasulullah. Satu helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, aku lebih cintai daripada ku dapati semua isi dunia dan seisi-isinya. Dunia dan seisi-isinya tidak ada artinya dibanding satu helainya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan ahlus shauq, itu keadaan ahlul mahabbah, itu ahlul ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa ingin selalu mendapatkan bagaimana dia bisa duduk dengan Rasulullah. Dia bagaimana bisa melihat wajah Rasulullah. Kalau secara langsung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati-hati yang bersih, mudah-mudahan Allah berkatnya majlis-majlis kita seperti ini, Allah bersihkan hati kita untuk patut dan pantas untuk bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa nur dalam hati kita untuk dekat dengan Allah, untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru satu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bagaimana kita bisa melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang besar melihat jasadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita enggak heran dengar dari seorang ulama, dari para ulama, baru satu helai dari rambut tingkatan di bawah kenabian Siddiqiyatul Kubra yang jatuh ke dalam makam pekuburan, dia akan memberikan syafaat ahli kubur diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu helai rambut beliau jatuh di tempat perkuburan, sebagaimana yang diceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang benar-benar mempercayai, meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan awal yang pertama kali membenarkan tentang cerita Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika jatuh satu helai rambutnya, Allah angkat adab orang-orang yang ada di perkuburannya berkat satu helainya rambut Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Bagaimana dengan kekasihnya, bagaimana dengan pemimpinnya, bagaimana dengan idolanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Patut kita untuk hadir di dalam majlis seperti ini, hadirkan selalu hati kita. Jangan kita sia-siakan waktunya, jangan sia-siakan pikiran kita, jangan sia-siakan jasadiah kita untuk dibersihkan, untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluhuran demi keluhuran, kemuliaan demi kemuliaan, kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bandingannya. Dunia dan seisi-isinya kecil bagi mereka. Enggak ada artinya kenikmatan dunia dan isi-isinya dibanding satu jalsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana satu jalsah dengan Allah? Allah katakan, ana jalisu man dzakarani. Ana jalisu man dzakarani. Aku bersama orang, duduk bersama orang-orang yang menyebut aku Allah. Subhana rabbil a'la. Jalla jalalu wa ta'ala azamatu maka. Ayo mari, kita rasakan nikmatnya, kita rasakan keindahannya, sampai kita mendapat posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mempelajari, menelaah sampai dengan tingkat iman. Umumul mukminin akan mendapatkan seperti itu, tapi merasakan dzauq, merasakan hal ketika kita duduk di dalam majlis seperti ini, ini yang membedakan kita dari golongan orang-orang yang beriman yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan semuanya di dalam diri kita. Hajat yang kita inginkan, yang terpikirkan, yang belum terpikirkan, semua hajat yang hadir, semua hajat yang orang-orang suci yang hadir di tempat seperti ini, Allah tidak sia-siakan setiap yang hadir. Baik kaum laki-lakinya maupun perempuannya, berkat guru kita yang sudah kembali untuk membimbing kita, mengajak kita ke jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat beliau dan guru-guru kita yang insyaallah akan dikit lagi hadir bersama kita, membawa kita selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل هذا هدانا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله خير خير الجزاء kita yang kita cintai, kita muliakan fadilatul sayyid da'i lillah al-habib Ja'far bin Muhammad Baqir Attas mata'ana Allah bih. Semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan segala doa-doa beliau untuk saya dan untuk kita semua, malaikat telah mengaminkannya. Amin wa laka mithlu. Amin. Dan bagi engkau apa seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Demikian riwayat sahih Muslim di dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita bersama-sama membaca, hal ini bukan hadis tetapi bentuk daripada cintanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul, sebagaimana riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. An Ibn Sirin radhiyallahu anhu qala li Ubaidah radhiyallahu anhu indana min sya'r an-nabi sallallahu alaihi wasallam asabnahu min qibali anasin aw min qibali ahli anasin faqala la an takuna indi sya'rat minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha radhiyallahu anhu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadithun sahih riwayat Imam Bukhari fi sahih. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha melimpahkan kemuliaan dan kasih sayangnya setiap detik dan kejap kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang tidak beriman, yang baik dan yang jahat, dan siapapun dari mereka terkecuali bahkan para makhluk-makhluk yang tampaknya tidak bergerak, termasuk hewan, tumbuhan, bahkan bebatuan, bahkan setiap debu, bahkan semua yang ada di langit dan bumi mengagungkan nama yang maha luhur, nama yang maha mulia. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita tertipu melihat benda-benda mati seakan mati, padahal mereka berzikir kepada Allah sebagaimana firman-Nya, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh walakin la tafqahuna tasbihahum. Berzikir kepada Allah, mengagungkan nama Allah, semua yang ada di langit dan bumi, namun kalian tidak memahami zikir mereka. Hal ini dibenarkan dan dimulai diketahui oleh para ilmuwan kita dengan mereka mengatakan semua benda mempunyai suara. Apakah itu bebatuan, apakah itu hewan, apakah itu tumbuhan, apakah itu apapun, mempunyai frekuensi suaranya masing-masing. Mereka semua bersuara, tapi tidak dipahami suaranya dan tidak didengar suaranya. Jelas firman Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak mengerti tasbih mereka. Namun para ilmuwan telah menemukan semua yang ada mempunyai frekuensi suaranya masing-masing. Di dalam ta'zim kepada Allah, di dalam mengagungkan nama Allah, di dalam menyeru nama Allah, semua yang tidak kita dengar frekuensi suaranya, termasuk setiap sel tubuhmu memanggil dan menyeru namanya setiap waktu dan kejap, dan tidak pernah lupa dari zikir kepada Allah. Sedangkan yang mati banyaknya hati kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan benda-benda mati, justru benda mati itu hidup selalu dengan zikir. Bahkan kita, hati kita yang seakan paling hidup dari semua yang hidup, justru hati kita paling mati dari semua benda mati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berhati-hatilah dengan kehidupan yang sementara yang mesti kita lewati, yang padanya pasti ada anugerah dan pasti ada masalah. Tidak ada kehidupan tanpa anugerah dan tidak ada kehidupan tanpa masalah. Oleh sebab itu Allah jadikan siang dan malam bergantian memberikan tarbiyah kepada kita, pengajaran kepada kita, bagaimana kehidupan ini tidak akan pernah tidak berubah. Pasti selalu berubah. Dalam setiap detik kita berubah menuju yang pasti. Tubuh kita berubah. Setiap sel rambut kita tumbuh setiap detiknya. Demikian pula hal-hal yang ditentukan Allah SWT untuk tumbuh dan tumbuh. Dan demikian Allah SWT kehendaki setiap detik, bahkan 1/1000 detik setiap saat, kita selalu berubah dan berubah dengan kehendak yang maha merubah. Kita tidak bisa mengatur tumbuhnya rambut kita atau kulit kita yang terluka untuk kembali, segera kembali merajut sel-sel baru untuk segera tumbuh. Kita semua tidak mampu membuat tulang belulang kita dan jantung kita berdetak lebih dari 100.000 kali setiap harinya. Kita tidak mampu mengatur itu semua. Namun yang maha mengasuh lebih dari ibunda kita, Rabbul Alamin, yang mengasuh kita setiap nafas, setiap 1/1000 nafas kita dalam asuhan kasih sayang ilahi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita dengan wujud, jangan sampai dengan wujudnya alam ini beserta hewan, tumbuhan, api, air, tanah dan segala-galanya, semua sifat makhluk ada di dalam hati manusia. Semua sifat air ada di hati kita, sifat tanah, sifat api, sifat seluruh hewan, sifat malaikat, sifat syaitan, sifat segala macam makhluk yang dicipta oleh Allah ada di hati kita. Cahaya, kegelapan ada di hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, ma wasi'ani ardi wala samai innama wasi'ani qalbi 'abdiyal mu'min. Tidak mampu menampungku langitku dan bumiku, yang mampu menampungku hatiku, hati hamba-hambaku yang beriman. Hati dalam bahasa Arab itu jantung. Kita sering salah paham, dikira hati itu epar. Al-qalb adalah jantung. Hadirin hadirat, jantung ini yaitu sanubari yang dimaksud di dalam bahasa itu. Sanubari kita, ya, lebih luas, lebih kuat, lebih mampu dari seluruh alam semesta. Karena apa? Karena mampu menampung Rabbul Alamin dan keluhurannya, kebahagiaannya, bukan dalam artian Allah masuk ke dalam hati kita, tapi cahaya keagungan ilahi tidak mampu diterima alam semesta, sebagaimana hancurnya gunung yang jika diturunkan padanya firman Allah, lau anzalna hadzal qur'ana la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, min khasyatillah, gunung itu akan runtuh dan hancur jika diturunkan Al-Quran di atasnya, kepadanya ia akan tunduk dan hancur dari takutnya kepada kewibawaan Allah. Gunung itu hancur dari takutnya atas kewibawaan Allah. Hati manusia mampu menampung kewibawaan Allah, kecintaan Allah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah, dan segala-gala dari sifat keluhuran ilahi yang maha sempurna dan maha memiliki segala kesempurnaan, maha memiliki semua yang ada di alam semesta ini, mampu ditampung hati kita. Namun berhati-hati, jangan sampai hati kita ini terbawa kepada bentuk-bentuk dari makhluk yang Allah cipta yang tidak baik. Di hati kita punya sifat seluruh makhluk. Di hati kita ada sifat pemarah. Sifat pemarah dikiaskan seperti sifat seekor anjing. Dan sifat emosional, sifat syahwat dikiaskan sebagai hewan yang bernama babi. Mereka dihukumi najis. Namun kita lihat, hewan itu di dalam syariah, dua hewan yang saya sebut tadi, hukumnya najis, mughalladhah. Namun mereka dicipta oleh Allah seperti itu, mereka tidak protes kepada Allah. Wahai Allah, aku berzikir setiap hari, kenapa kau ciptakan aku sebagai hewan yang najis? Padahal aku berzikir setiap hari dan manusia setiap hari melupakanku, melupakanmu, tidak berzikir padamu. Kau ciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, sedangkan aku selalu berzikir, kau jadikan aku hewan yang paling najis, wahai Allah. Tidak satupun hewan yang ternajis itu protes kepada Allah. Gimana dengan hati kita? Barangkali sering protes atas keputusan Allah. Mana yang lebih mulia, hewan yang ternajis itu atau hati kita? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun hakikat akan muncul yaumul qiyamah. Masing-masing akan muncul dengan wujud kehidupan hatinya di masa hidupnya. Apakah ia muncul dalam bentuk hewan atau muncul dalam bentuk manusia bercahaya? Lihat keadaan hari-hari kita dan kehidupan kita. Panutan kita Sayyidina Muhammad, manusia yang paling ramah kepada semua makhluknya Allah, yang diajari adab oleh Allah, yang telah bersabda kepada kita Nabi kita Muhammad SAW, adzabni Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajariku budi pekerti, sebaik-baik budi pekerti adalah budi pekertiku. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah mengajari Nabi adab bahkan terhadap butiran tanah yang diinjak. Walladzina yamshuna 'alal ardi hauna, jalan perlahan-lahan tidak menghantarkan kakinya di bumi, adab kepada tanah yang kita injak. Bahkan adab kepada tanah, apalagi hewan, apalagi tumbuhan, apalagi manusia, apalagi makhluk dan lain sebagainya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya terus-terusan mendapatkan hujan pertanyaan tentang masalah yang baru saja membuat muslimin murka di barat dan timur ini. Terus muncul dari SMS, dari ucapan, dari surat dan lain sebagainya. Sebenarnya saya sudah lama menjawab hal ini, tapi saya ulangi lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangan tentunya kita semua pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan kita jadikan emosi kita bisa dikendalikan oleh orang yang tidak menyukai Nabi kita. Emosi muslimin di tangan mereka. Kapan mereka membuat muslimin murka, mereka bisa buat muslimin murka. Kapan mereka bisa buat muslimin tenang, mereka bisa buat muslimin tenang. Berarti emosi muslimin di tangan mereka. Mereka yang semestinya kita seru kepada kemuliaan. Dan hal ini tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Jika Allah tidak menghendaki, maka hal ini tidak akan terjadi. Kenapa Allah menghendaki hal ini dan mengizinkannya? Ini telah terjadi 14 abad yang silam di masa hidup beliau pun. Sallallahu alaihi wasallam, penghinaan terhadap beliau telah terjadi. Namun kita lihat apa yang beliau perbuat dan apa yang diperbuat oleh selanjutnya dan selanjutnya. Kita buat nama beliau yang dicemarkan kembali menjadi wangi dan indah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenalkan siapa Rasul dan budi pekertinya seperti apa pada keluarga kita, pada jangan-jangan kita lebih menghinakan Nabi kita daripada orang-orang yang tampaknya menghina Nabi kita. Hal ini akan kelihatan nanti, terlihat muncul di yaumul qiyamah. Sekarang seakan-akan kita orang yang mengaku pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat orang menghina Nabi, kita marah. Tentunya kita layak marah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kemarahan yang membawa manfaat, bukan kemarahan yang membawa mudarat dan kehancuran selanjutnya. Tapi lihat diri kita. Saat kita di hadapan Allah kelak, Nabi menjadi saksi. Allah bertanya, fulan bin fulan ini hari ini tanggal anu berbuat dosa ini dan ini. Betul wahai Muhammad. Nabi Muhammad harus mengatakan betul atas dosa kita. Berapa hari kita mencoreng wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mempermalukan Rasul, umatku berbuat dosa, dan Rasul harus berkata betul atas dosa-dosa kita. Betul wahai Allah. Hari anu, tanggal sekian, dia berbuat demikian. Betul wahai Muhammad, umatmu begitu. Betul. Si fulan bin fulan ini, berdosa ini dan ini. Tanggal sekian, jam sekian, perbuatannya ini. Betul wahai Muhammad. Dia harus menjawab, nah, betul. Kita permalukan Rasul di hadapan Allah. Kita mengatakan orang menghina Nabi Muhammad. Kita sendiri penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah kelak, waliyadu billah. Semoga Allah perbaiki keadaan kita seindah-indah keadaan. Jangan terbawa emosi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mereka yang mempunyai semangat untuk berbuat ini dan itu silakan saja, namun lebih baik kita pikirkan dulu mana yang bawa manfaat dan mana yang bawa mudarat. Kembali kita tanyakan, kenapa Allah izinkan ini terjadi? Karena muslimin melupakan nabinya. Dengan hal ini terjadi, maka orang-orang Islam akan semakin ingin tahu, nabiku betulkah begitu? Maka dia belajar tentang nabinya. Dan orang-orang yang di luar Islam menjadi penasaran, Muhammad itu siapa? Betulkah dia berbuat begitu? Sejahat apa dia? Mereka akan pelajarinya. Dengan mempelajari itu, maka mereka akan mengenal ternyata yang dicaci maki ataupun dihina itu adalah sosok yang paling ramah dan lemah lembut kepada yang seagama dan yang tidak seagama, kepada musuh-musuhnya bahkan. Hal ini, saat ini, waktu ini adalah waktu bulan Dzulqa'dah memperingati kita, peringatkan kita kepada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian tahun 6 Hijriah, Dzulqa'dah 6 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah, 1500 muslimin menuju Makkah Al-Mukarramah untuk melakukan haji dan umrah, namun ditahan oleh kufar Quraisy. Orang Quraisy melarangnya padahal Makkah sudah kelihatan di mata mereka. Berkata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya Rasulullah, kita sudah lihat di depan kita Makkah, mereka menghalangi kita masuk ke kampung kita sendiri. Kita 1500, kita mampu berperang. Rasul mengatakan tidak satu pun membawa senjata. Semuanya pakai ihram. Tidak ada senjata, ihram. Dua helai pakaian tanpa jahitan. Tidak ada persenjataan, tidak ada peperangan. Mereka menghalangi juga. Tahu Rasul tidak punya senjata, dengan sahabatnya tidak bawa senjata. 1500 hanya mau tawaf, sa'i, tahallul, lalu meneruskan ke Arafat dan lain sebagainya. Namun tetap mereka tidak izinkan. Bikin perjanjian yang sangat timpang. Kalau seandainya orang yang muslim dari Makkah mau berangkat ke Madinah, harus seizin pembesar-pembesar Quraisy. Tapi kalau seandainya orang Madinah mau ke Mekah masuk agama Quraisy, maka tidak boleh dihalangi dan dilarang. Timplang sekali, orang mau beriman enggak boleh. Hadirin hadirat, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti itu. Hal ini sudah sering saya jelaskan tentang kejadiannya dan ceritanya, namun kita ambil hikmahnya. 1500 tahun 6 Hijriah bulan Dzulqa'dah. Kita lihat 2 tahun berikutnya. Sebab dari kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perjanjian Hudaibiyah yang sangat menyakitkan banyak jiwa muslimin, tidak boleh masuk kampungnya sendiri. Padahal bisa berperang saat itu, kalau mereka mau berperang dengan batu dan kekerasan mereka bisa berbuat. Rasul melarangnya, sabar. Sabar. 2 tahun kemudian terjadilah Fatah Makkah, dan di saat itu sudah 10.000 muslimin. 2 tahun. Dari 1500 menjadi 10.000 muslimin, dan tidak bisa dihalangi lagi masuk Mekah tanpa senjata juga. Tapi tidak bisa dihalangi masuk Mekah. Sudah 10.000, 2 tahun. Dari 1500 tahun 6 Hijriah, dalam 2 tahun 8 Hijriah kejadian Fatah Mekah, sudah 10.000 muslimin. 2 tahun kemudian Hujjatul Wada, hujjah terakhir, hajinya terakhirnya Rasul tahun 10 Hijriah, 120.000 muslimin hadir bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam haji. Lihat perbandingan cepatnya perkembangan sebab budi pekerti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, riwayat yang kita baca menunjukkan betapa agungnya cintanya para sahabat. Di sini Sayyidina Ubaidah radhiyallahu anhu arda sangat cemburu kepada Ibn Sirin yang menyimpan sehelai rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari bahwa Ibn Sirin adalah putra dari Sirin. Sirin ini adalah pembantunya Anas bin Malik. Kita kan baca di sini bahwa Ibn Sirin berkata kepada Ubaidah, aku punya sehelai rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Sayyidina Ubaidah, kalau aku memiliki sehelai rambutnya Rasul, bagiku lebih kudambakan dari dunia dan segala isinya, dari cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari mana Ibn Sirin mendapatkannya? Dari ayahnya Sirin, dikatakan oleh Imam Ibn Hajar. Dan Sirin ini adalah maula Anas bin Malik, adalah pembantunya Anas bin Malik. Anas bin Malik pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dijadikan pembantu, tapi dijadikan sebagai anak angkatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik. Dan Ibn Sirin mendapatkannya berikan kepada anaknya. Ibn Sirin kita kenal sebagai ulama besar juga, dan Sayyidina Ubaidah radhiyallahu anhu warḍa dari para sahabat satu yang sama-sama kesemuanya modelnya begitu. Karena di saat apa? Saat Hijjatul Wada, Rasul sallallahu alaihi wasallam tahallul, mencukur rambutnya, tidak ada sehelai rambut Nabi yang jatuh ke tanah kecuali sudah di tangannya para sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum. 120.000 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di Hijjatul Wada, dan di tahun itu pula bulan Dzulqa'dah, dan selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan Rabiul Awal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita, menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari segala musibah dan segala masalah dan dari segala kesulitan, mempermudah segala yang sulit, dan mempermudah kita mencapai keluhuran, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirah. Faqulu jami'an ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandang semua jiwa kami, persuci, perindah sanubari kami, perindah hari-hari kami, perindah dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Allah, jangan kau jadikan sanubari kami lebih hina dari hewan-hewan, dan jangan kau munculkan kami di hari kiamat dengan bentuk-bentuk yang hina. Jadikan kami terang benderang bersama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami selalu ramah dan lemah lembut. Ya Allah, ya Allah, kabulkan segala hajat kami, di antara kami yang sakit, di antara kami yang kena musibah dan masalah. Angkat seluruh penyakitnya dan musibah dan masalahnya. Ya Allah, ya Allah, permudah segala yang sulit. Ya Allah, ya Allah, limpahkan hidayah seluas-luasnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga kami dengan penjagaan yang teragung, terluhur, tersuci, termulia. Kami tidak salah jika memintanya kepadamu, dan tidak ada yang bisa memberi selainmu. Ampuni seluruh dosa, ya Allah. Gemuruh alam semesta selalu berzikir, jadikan hati kami selalu ingat kepadamu dan bergemuruh dalam zikir mengingatmu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath, insyaallah ta'ala minal aminin.